أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والديك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. والله أعلم بمرضي إذ قال وقتنا غدو الله سفقس يا الله إن لقد يا عيسى عيسى كان بترنا ستي مريم اذكر اليس يا عيسى نعمتي نعمتي سن عليك انت سسر وعلى والديك لن انت سبب بيان رسيارة وعلى والديك بشكرها كلوان شكرين نعمتي اذ ايتك وقت نعواتن اسون كانسرا wa itu kategese nguatan insun ka insira biruhil kudus kalawan ruhil kudus jibril tegese malaikat jibril tu kalimun la sahalera rasan sira ing manusia halun min ka minal kafi ay kuda di hal saking kafi ayat tu ka ing dalam lapat ayat tu ka fil mahdi ing dalam ayunan eti plan tegese bocah cilik wa kahlan lan tengah tubuh Yufidu kang maidakan ya kahla nuzulahu yang turun dan turunkan kang yang Nabi Isa qabla saat ing dalam sadurungi kiamat li anahu rufi'a kena satu hune kang yang Nabi Isa iku dan angkat kang yang Nabi Isa qabla al-kuhulati ing dalam sadurungi tengah tubuh kama sabako kaya barang kang wis dingin ya emak ya li Imran ing dalam surat Ali Imran wa iz alam tukalan waktu ne ngawurukan insun ka ing sira alkitab ing tulisan wal hikmat lan hikmah wat taurat lan taurat wal injil lan injil wa iz akhlukulan waktu ne ngadamal sira minopti ni saking endut kahayat ke tairi kaya tinggai ka surat ya tairi ing umpaman ing rupa burung wal kapu ismun bimana mislu antai kapai iku isim kang tetap kalawan mana mitu mapulun ya iku dadi mapul bi ini kalawan izin ingsun batan puku makani usira piha ing dalam hayati tayir pataku maka anaya hayati tayir tayiran iku burung bi ini kalawan karap ingsun bi irodati tegese kalawan karap ingsun Watu bri ulan ngawaraskan sinalak maha ingkang buta wala berasolan kang corobi ini kalawan karap insun wa itu khrijulan waktu ne metuakan sira al mauta ing pirang-pirang kang mati min kuburi saking pirang-pirang kuburan nenek mauta ahyaan ale pirang-pirang kang uripi ini kalawan izin insun wa idh kafautulan waktu ne negah insun bani Israel ing bani Israel angka saking sirah hinaham waktu ne jaya bani Israel kababi kotlika kalawan ngabunuh ing sirah idh tahum waktu ne nekani sirahum ing bani Israel bil bayinati kalawan sakahe mujizat Al-mujizati tegese sakahe mujizat waqala alladzina kafaru maka ngucap sapaung akeh kang pada kupur ya alladzina kabbinum saking Bani Israil in oranana ma oranana hadza apa ikilah iki alladzi jita bihi kang nekani sida bihi kalawan ladzi illa sihrum mubin kang iku sihir kang nyata wa pikiro atin lan iku tetep ing dalam kiraat suwiji sahirun utelepan sahirun ayah Isa tegese kangjeng Nabi Isa. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ الله أعلم بمرضي وإذ أوحيت لن وقت نغا وحيوان إنسون إلى الحوارين كمارين قوم حوارين كبه أمرتهم تغسى مريم تأيزون هم من حوارين على لسانين أتزى لسان عيسان gaza bi an kalawan yang tangiman kan sira kabeh bi kalawan insun bi rasuli lan kalawan rasul insun Isa tegese Isa qalu maka ngucap ya hawariin kabe amanna iman kan insun sadaya bihima kalawan karone bi wa bi rasuli wa syahad lan nyakseni sira bi annana muslimun kalawan satu de insun sadaya iku kang muslim kabeh iku kang muslim kabeh ayat ieu neruskeun ayat nu kamari di mana kamari dijelaskeun bahwa engke di yaumul kiamah para rasul-rasul dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ditanya para rasul tedek dipenta pertanggungjawaban tentang tablighur risalahna. Kena kasaksian ku umat. Kena kadenge ku umat. Kena kanyahoan ku umat. Maksudna ndek mengecek mana umat nu iman ka rasulna di masing-masing zamana. Jeung mana umat anu teu iman bahkan ngalawan ka rasul-rasulna. Maka rasul dipanggil ku Gusti Allah di BAP. Ditanya soal nyampaikan risalahna. Masya Allah. Ulah-ulah rasul dipanggil ku Gusti Allah anu ieu teh ancamanana neraka. Sangkilang bupati bae dipenta pertanggungjawabanana, gubernur dipenta pertanggungjawabanana, DPR dipenta pertanggungjawabanana, nyana teh kesang badag kesang alus. Lamun nyana teu main jalan dapur bahaya. Untung jalan aya dua, hiji jalan hareup ka dua jalan dapur. Lolobana pejabat make jalan dapur. Iyalah lantaran deuk dipenta pertanggungjawabanana presiden deuk mikeun jabatanana ka penerus bangsa ieu dipenta pertanggungjawabanana selama nyana menjabat satu periode atau dua periode apa yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak pelaksanaan dengan aturan-aturanna lantaran sing ada negara urang teh lain milik pejabat kutitipkan bangsa dan negara ku Cek Bung Karno bahasana ge kutitipkan bener sia nyekal titipanana aman teu bener sia di dunia bisa aman lantaran bisa jalan dapur tapi tidak ada yang bisa aman di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hareupeun Allah Subhanahu wa taala bakal disaksian ku urang bagaimanakah Bung Karno dulu dan bagaimanakah Soeharto dulu dan bagaimanakah Gus Dur bagaimanakah Megawati termasuk orang yang kecil Habibie bakal dipenta pertanggungjawabanana kok bisa lucu eta tim-tim termasuk SBY dua periode dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah engke di Rabbul Jalil urang sebagai saksina muncul coba saksi lu pernah di presidenan ku SBY coba dia wah kabeh berdesak-desak berdesak-desakan saya saksi kumaha sia ieu waktu presiden SBY jadi presiden teh bensin kumaha wah dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Buruh ditanya, petani ditanya, pedagang ditanya, kabeh ditanya. Di dunia mah bisa lulus di MK, di dunia mah bisa lulus di KPK, di dunia mah bisa lulus di berbagai-berbagai kendala-kendala, lantaran bisa jalan dapur. Di hareupeun Allah, malaikat mah teu bisa disogok, lantaran malaikat mah teu beukeun dahar. Teu beukeun dahar, jadi make nyogok make naon atuh malaikat teh. Dibere awewe, aing mah teu hayang cek malaikat. Teu hayang, emang polisi asa dibere awewe we haju bae irungna beukah. Wah, ini makanan gua. Eta. Iki Rasul teh dipanggil ku Gusti Allah. Endek ditanya soal tablighur risalahna sesuai atawa henteu. Nu bisa ngomong sakitu ge Rasul teh tepat-tepat bae. Ngelaksanakeun tugas anu pohara. Begitu dipanggil ku Gusti Allah, kumaha jawabna? Qalu la ilma lana innaka antallamul ghuyub. Wah, nu bisa jawab ka bege nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Da Gusti nu maha uning kana urusan-urusan anu gaib mah geus nyanggakeun eueuh nu ngajawab. Panggil Kangjeng Nabi Isa. Isa maju. Maju Kangjeng Nabi Isa. Tanya ku Gusti Allah. Selama maneh hirup di dunia, dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani, dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik, dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan. Nah, ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran. Nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti. Gusti nu maha uninga, abdi beusi kacaletot ngomong Gusti. Rempana bilantaran ieu teh seuneu di sekelilingna. Salah seren. Neraka. Teu mamrih eta Rasul, teu mamrih eta Nabi, teu mamrih eta Wali, teu mamrih eta Kiai. Komo Kiai Sekupi. Wah, seren tamang geus. Atuh komo lurahna tamang geus. Oh, geus tamang mah teko dimin ka neraka na ge tamang. Hese. Ieu mah mahkamah anu luar biasa ieu mah ngegeter kabege caraka berhadapan jeung kenyataan ieu. Mantek Kangjeng Nabi Isa ge nyari eta. La ilma lana innaka antallamul ghuyub. Gusti ngajeng sadaya-daya mangga da aya catetanana geus. Tanya Rokib tanya. Mangga abdi mah geus teu bisa nyarita beusi kacaletot. Isa iz qalallahu waktu nyerita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa, maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat, didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahoeun kajadian-kajadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masyaallah. Dibacana kuari dimensi pikiran urang ke alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur nyaritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun kuari abeh nyaweun teteta. Bangsa Katolik-Katolik, Protestan-Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat nu lain ge nyaweun Kanjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan-keistimewaan Kanjeng Nabi Isa. Padahal Kangjeng Nabi Isa lain pangeran. Yelah dicaritakeun kuari. Dicaritakeun kuari kurang. Padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil. Jadi nyaho geus pikiran urang kuari ulah mikiran dasi. Ulah mikiran sapatu herang. Ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan, ulah mikiran anak, kuari teh urang ngahayal ieu teh di mahsyar. Jadi geus kadahar wudu kok masalah, guys. Di mahsyar ieu. Ya Allah. Direnung, tarikoh mah alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah Baitil Maqdis direnung deui, neraka direnung deui, surga direnung deui, mizan direnung deui, jembatan Shiratal Mustaqim direnung deui. Ketika orang di BAP, renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ke batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun henteu direnung urang kos urang kieu bae. Geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah anu geus jadi nyana mah deukeutna jeung Gusti Allah teh. Renungan manehanana ku urang dibaca, oh kitu. Januturkeun mah hese aya qonaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian kurang teata didele merenung ka zuhudna para wali, kona'ahna para wali, tawakalna para wali. Buh, hese jasa. Lantarannya nama kercarita zuhudna bae. Nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan sahaja lemana satangerang coba. Ulah-ulah budak sakola geus sama sakola mah geus jurusan kiai bae nu aya jurusanana eueuh hiji-hiji aja. Nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan. Itu cuma kamu mau bukan nonon, tukus gitu boh. Itu orang cisok atau ngomong mau bukan nonon, tukus gitu boh. Iman dek lain nyaritakan boga nanawan, dek nyaritakan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Mata ayat cina dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah makan norekat norekat, cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakan dahar, minum, ngojeg di ditu ulah nyaritakan torekat. Nyaritakeun torekat mah deuk pepegatan jeung dunia. Emang dititah, ulah loba omong sia disoekeun sia kuai. Can datang berarti elmuna. Can datang, dahar mah nu ngaturna Allah lain urang, nginum mah nu ngaturna Allah lain urang. Urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah, cak Gusti Allah. Laksanakeun hak sia ibadah ka aing, urusan rizki aing nu ngatur, ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun. Tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, je, maju. Geus rarasaan teh rarasa asana hingga neraka. Geus boga nya ge rarasa asana, asana. Sabara taun je hirup di dunia? 60. Pake naon? Lolobana hirup di dunia? Dagang. Hasil dagangna? Pake meuli sawah. Hasil sawahna bagi kawin ka karaon. Cek malaikat wae ieu makanan gua ieu. Malik. Cek malaikat Zabania, Malik. Ieu hiji ieu. Mangsa urang ieu jahanam bukakeun jahanam. Sia di dunia 60 tahun tulisan salat mah saeutik jasa ngan lebaran doang. Iro lobana sia dagang bae dagang pandagang mah urusanna eta mah rezeki. Urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cek Gusti Allah ge rezeki mah aing nu ngatur. Wa man dawatin fil adi illa Allahu rizquha. Teh setiap nu kumalangang di dunia boro-boro jelema cacing. Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, aing urusan sia salat sagala puasa. Henteu. Jabannya seret, seret, seret. Ia sudah lupa omong teman tu kos. Seret, di seret. Cakap majikan lagi haji, dadah. Cak ya haji sial sial yang ada hari. Sial gini, makala di BAP ya sial. Aduh, dah itu orang namun ingat kadinya, masya Allah. Nde kumahan, mantak direnung. Ia kerja itu renungan, renungan para wali. Wali teh ngerenung, mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan engke nu ngabeapena malaikat, perintah Gusti Allah salah neraka. Beuh, ieu aing hirup. Coba eta hana sugih henteu kadaan. Lamun sugih onam cara batur seubeul di dunia pan aing mah nya cape mamanggul waluku. Nya cape nutur-nutur buntut kebo. Nya capek, aing dahar gengan jeng lauk asin bae. Aing di akhirat dia kos kiai tak renungkan ku urang. Salamat moal aing sih. Masya Allah, lamun urang ngerenung kadinya. Ketika urang ditanya, eh siap, sok aja kan gaji lama, asok make motor non, sekubik menanti mana, ngeridit tanya, hos yang ngeridit haram hah? Mun urang ngerenung kadenya Gusti Allah merencilaka geus lah, sekubik jual ngeridit nu gede deh. Ya Allah, ilah renungan-renungan. Jadi urang teh kita ngerenung alam dunia, renungkeun ku urang nu amal bakal kabawa ka alam akhirat, renungkeun ku urang. Eta teh tafakur teh ngaranana. Tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah, jalan untuk usul ka Gusti Allah tilu, hiji tafakur, dua muraqabah, tilu zikir. Zikir mah tamah jang ngabenturan nafsu-nafsu urang. Zikir mah jangan benturan dong. La ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun kurang zuhudna, qanaahna, tawakalna dan lain sebagainya. Ai sakadar zikir doang mah zikir. Watuh urang geus aing ngariung ka dulu cau ambuna gede panjang zikirna. Mun cau nu laleutik teh cau naon kana? 11. Zikirna 11 bae jadi cau ge laleutik ieu mah. Eta zikir urang. Tapi masalah emang datang kadinya tuh terus bayangan ieu keur carita jelema nu murni, jelema anu berpangkat insan kamil, anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ka dunia, tanpa melirik kana jabatan, tanpa melirik kana tahta. Hiji be Allah. Ieu kurang rek dihawalan teh jelema model kitu. Masyaallah. Nah, kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya, "Ya Isa bin Maryam, zkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk. Idh ayyadtuka bi ruhil qudus." Keistimewaan kanjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan kanjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa, di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese dengan tandingnya model kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ke kiwari mual ayat tanding kanjeng Nabi Isa. Keistimewaan dipuat di Al-Quran, nu bakal kadenge kurang ke dipenta pertanggung jawaban di hareupeun Allah, di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho keistimewaan 7. Hiji, hei Isa, putra lalaki Maryam, ingat anjen, karena nikmat kaulah nu telah dibikin ke anjen jeung ka indung anjen. Kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaulah nu agung cek Gusti Allah melen mere nikmat ke anjen 7. Hiji, Isa ingat anjen, iz ayyadtuka biruhil kudus. Waktuna kaulah nguatan ka anjeun biruhil kudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot kanjeng Nabi Isa lahir tanpa bapa. Kanjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna. Diperintah ku Gusti Allah, malaikat Jibril tetah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup. Eta mah sakadar sabab doang tanpa kitu ge bisa. Malaikat Jibril liup, fuh. Beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam. Lompat ka leuweung. Tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah. Lain jelema sambarangan Siti Maryam teh. Jelema nu murni jeung suci nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki, dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan kanjeng Nabi Isa, nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ka dunia kanjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh, keur diayun keneh. Dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam. Kulantaran dituduh zina orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, inni abdullah ataniyal kitab, kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah Injil bakalna. Hamba Allah hiji sahata anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan, sahata anu ngabantuan ngomong keur waktunya na aya di buayan, keur manehanna jadi orok, biruhil kudus malaikat Jibril jadi pendampingna, dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna lisanna, dibere bisa ngomong hakikatna mah Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Kadenge, inni abdullah atanial kitab. Kadenge ku masyarakat. Iji. Nomor kaduana. Engke bakal nyerita deui nu sarua bahasana wakahla, setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kanjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kanjeng Nabi Isa waktu diangkat ka langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kanjeng Nabi Isa diselametkeun ku Gusti Allah bari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masyaallah. Jag-jag wa ringkas. Tah Kanjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit diselametkeun ku Gusti Allah nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kanjeng Nabi Isa atawa anu persis yang Kanjeng Nabi Isa dibunuh, disalib, dianggap Kanjeng Nabi Isa pecinta Kanjeng Nabi Isa disalib, nu kuari kieu bae teh ya, tadi salib teh make calana-calana acan, nu dianggap pangeran eta teh, eta teh ya, lain Kanjeng Nabi Isa alaihis salam. Kanjeng Nabi Isa na, naik ka luhur langit diangkat ku malaikat Jibril. Yelah ta ayat ayat tukab biruhil kudus ay muatan ke anjen cak Gusti Allah hai Isa dengan diberangi kuruhil kudus tukal limun nasapil mahdi, anjen bisa nyerita waktu kerdi ayunan wakahla, anjen bisa nyerita arusarwa bahasana ini Abdullah atanial kitab ketika anjen diturunkan di langit ke dunia engke di akhir. Bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara-huru-hara, sekuplat imimiti, sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah, dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, terpepet, terpepet, terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lompatlah ka Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ka Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran, dilebaran, dilebaran, dikuari geus mulai. Apapun yang terjadi milik siapapun cak raja, ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun, kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nyana nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kanjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke di negara masing-masing Indonesia, Malaysia, Thailand dan berbagai negara kobon udah reket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebeneran engke pemerintahanana teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hesek ada urang jadi igomah di Mekah. Baheula babari kuari hesek engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah. Engke menunggu manusia adil, Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi, turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah. Ialah Dajjal. turun dajjal teu kuat Imam Mahdi, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Kangjeng Nabi Isa engke turun, sanggeusna turun ka hararudang nu aya dina surat Kahfi, yakni Ashabul Kahfi. Muksal mina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kapiar kapsatak tayatatea kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis. Cek sakaulah lain gitu. Iya, Imam Mahdi heula lantaran memehna dajjal heula. Dajjal teh poe rajasa, bisa hiber ti Amerika ka Indonesia, kamari bae kakarek David hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab, hiberannya nama naon nu dicekel jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh ku nyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh nya saukeun dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun, dipercaya henteu si aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka dajjal, kuari mah kakarak sujud ka atut doang. Engke mah ka dajjal ujianna. Dajjal disujud, oh iyo pangeran teh, hayang duit, cekel. Yo, hayang emas, cekel. Yo. Ujianana naon kebutuhan-kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai. Gabang, cai, hujat, maju. Turun dirinya. Wer wer wer wer wer wer. Ditanya, cukup hujat? Cukup ngincar cai cukup. Eureun sia hujat. Endeuk kumaha deui? Endeuk kumaha deui? Kuari mah kakarak impes daging bae geus sarujud jelema. Kakarak bunga bang bae geus sujud. Kiai nu haram-haramkeun dicaci dimakitkeun teuing aing mah kerasa siang kamu disidang di hareupan Allah. Aing geus nyampaikeun ka sia. Tapi awas sia. Kuat henteu sia nangtangan siksa Allah. Nah, ieu kuari geus sararujud ka nu kos kararitu jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia. Murtad sia, maca dua kalimat syahadat. Kuari geus mulai diajak-ajak engke mah dajal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan, dibuka ku Gusti Allah. Blak. Buukna bakalna dua kali lipat tangtungan manehanna. Buajang atuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun. Wah, buukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna pararanjang. Wuhu, pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya eueuh silep meureun di jero. Mane ting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge paeh. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bae ge bukna rada jabrik seutik kumisna panjang matana beureum jenggotna kitu. Melotot budak leutik sawan. Atuh komo ieu ribuan taun. Dikucil kumis warna ranjang juang mata buru nyebut kalimah la ilaha illallah asana kapir ya kapir kapaksa tak kusil kapaksa kusil aing meneuk syahadat baik mana siun melawan lah aina ngejungkel beak nges dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Zulkarnain nu aya dina surat Kahfi. Raja sadunia dua Islam teh hiji Raja Zulkarnain nu pernah ngabenteng laut, nomor kedua Kanjeng Nabi Sulaiman alaihis salam. Raja kafir ge sadunia dua, nomor kahiji Raja Namrud, nomor kedua Firaun. Jadi sabanding-sabanding bae eta Firaun, dinasti Firaun terus-terus datang ngaku hari dinasti Firaun. Datang ke kuari dinasti Firaun satu, Firaun dua, Firaun tilu. Ah, kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah tumal di bom Irak, melain Firaun mah moal di bom atuh kitu Libya. Melain Firaun mah Firaun, dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti-dinasti Islam ngan kedinastianna geus dikaburkeun. Diganti padahal terus bae. Nah iya engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Berjuanglah Kangjeng Nabi Isa. Bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa itu. mahmur dunia teh kamahmuran nang geus sesa dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal ta ieu dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kanjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkan umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarwat itu? Ayat tuka biruhil kudus cak Gusti Allah aing teang dismuatan ka anjeun melalui ruhil kudus Jibril selalu ngabarengan anjeun. Ingat anjeun Isa. Hiji nikmati Gusti Allah eta nikmat kadua. Wa idza lam tukal kitab wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan Kanjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan begitu asup ke madrasah guruna geus dikanyaokeun pak guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jeung pak nyahoeun balik maneh balik isukna kitu gede begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua anu poin katilu anu cipari urang nyahoeun kieu diantepkeun geus coba katilu kali ge kitu kene terus coba nulis bisa sorangan dek nulis naon me nulis bahasa Arab nulis bahasa Suryani nulis bahasa Latin nulis Cina pan hese jasa Cina mata Cina mah hese jasa nulis cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa ya. Tulisan teh sugan mah kembang ros orang kan tulisan itu di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu aya deui urang mau mah teu kaharti orang kunyana ge teu kaharti ka eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kanjeng Nabi Isa lain lalawara bahkan nyaon nu diayakan di nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageutan jelema jiban bisa nyaho kitu Isa ya Allah ya Rabbi wa iz allamtukal kitab adeh mah di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kagetan panjalma kagetan wah Isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah yeuh na ye wa id alam tukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho ka tukang dicarita-caritakeun berhikmah artina jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah aran lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah aranana di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu kunaon di jero hati anjeun kukula kanjeun aya naon yang kawin jeung urang Subang nya. Ah, sia sok lo ngomong. Kayawan. Masyaallah, eta teh nang Gusti Allah. Ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho. Urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho, urusan hikmah maneh nyaho. Bahkan wat Taurat wal Injil, kitab Taurat maneh mapan nyaho. Maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kanjeng Nabi Musa mah eusina sekean dibacakeun ku Kanjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kanjeng Nabi Isa tapi bisa. Masyaallah, urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa. Datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus. Jang ngajina nundutan bae. Teu bisa-bisa. Aduh, masyaallah. Masalah. Lajar aja geus kumaha ngaji atuh lolos ya mal ngaji. Beki bodoh atuh sia. Saya kitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji. Anggeus sana tuh. Wa Zabur jeung kitab Zabur nu turunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil. berikut Zabur ge nyaun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud. Komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis. Gidog kabeh jelema di saat eta. Angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa. Bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa. Lantaran kaistimewaanna poara, leutik keur diayunan bisa ngomong. Engke ngan engke mah engke bakalna. Geus jang urang mah nu caritakeun di Yaumul Qiyamah. Ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke engke engke engke encan engke di zaman mantas zaman Imam Mahdi. Encan kalaksanakeun Imam Wakah lama. Nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa, tulisan-tulisan bisa. Nomor katiluna nyahun kana isi kandungan-kandungan di jero hate manusia, bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat, jujur, adil. Moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa. Nomor selanjutnya apalin kitab Taurat, apalin kitab Injil, kitab Zabur, komo Injil mah pohara jasa. Geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Mana dari keistimewaanana? Ingat Isa cakusya Allah. Wa itakhluqu min at-tini ka hayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar. Manuk manyar nya sia ka manuk manyar. Teu nyarahoeun sama manuk manyar mah. Mun musim panen bae lolobana manuk manyar. Manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus bararekah. Eta teh babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig. Eta teh jang nyingsilan manuk manyar jeung manuk peking. Si sabetenya hopan geus mah pabriknya hona. Oh, engke di kitu-kitu di oya-oya guprak guprak guprak guprak guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar. Manyar ku ari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukkeun manuk. Dibentukkeun manuk begitu-gitu. Aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup. Begitu ditiup hiber bisa sasada coba. Lempung dibentukkeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran. Panetel lain bantrak-bantrak keuneung. Numantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon kadar itu. Tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung dimplempre aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manu. Sasada doang tuwi tuwi tuwi fit di bolongan kiri ka tuhu ge dikitu-kitu. Cek jana mah pajar manuk bareunanan puguh eta mah lempung keneh. Nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampaian. Dongeng naorengan eta. Patani baheula teh aya dongeng naoreng pangangon teh wasak yeunan tina lempung mane rapi kitu-kitu kujana aja ditiup di bolongan beu pinter jasa. Dibawa ka imah kolotna ngamuk. Ulah dibawa ka imah, ulah sok ditiup ka situ. Kunaon? Asok eueuh beas di imah. Gabah asok epek sial cerekan kana mun mawa ola olie eta ka imah bangsa nuhuhu nu karar itu tah bangsa suling bangsa ola-olie aduh dina naon garang-garana kitu tarompet termasuk manuk nuhua harus carekan ngomong pijen bener ye gabah hepe sia moal aya eusian atuh kuari mah atuh pan kolskar itu dibawa ka imah mata geuh gabah dina geuh gabah suling dibarawan ka imah gitar dibawaan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu. Matak budak angon teh nendeuna ge jauh ti imah beusi dicarekan ku Abah. Ku ari mah Abah na suling sia ka mana coba aing nyobaan. Ye tolol bapa. Beda jaman kamari ieu. Jaman kula leutik jeung jaman ayeuna jauh bedana masyaallah jaman murni. Budak nendeun ola-olie, nendeun suling, nendeun mamanukan ge embung di imah. Mung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop. Kunaon ditanya dia besi ka nyahoan ku Abah. Budak ku ari mah talokop ge teu nyahoan. talokop teh talokop awi. Tendeun didinya besi ka nyahoan ku Abah, ku Emak sok nyarekan, isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula. Masya Allah, embungin mawa nu kitu ka imah besi teh dahar cak ngeunaan. Ieu kaistimewaan Kangjeung Nabi Isa, nyieun mamanukan tina lempung ditiup, hiber sasada jadi manuk beneran. Tongton ku jelema puhara jasa Isa. Tah eta keistimewaan Kangjeung Nabi Isa alaihis. Mana deui kaistimewaan teh? Tambah deui kaistimewaan anu nomor kalimana. Waktu beriul kaopatna waktu beriul akmah wal abrosobi ilni. Bisa nyagerken anu buta, bisa nyagerken nu lampang, nu buta baik, nu sakitu hesena bisa dicagerken lampang, nu sampai kayana. Oh, obatan ku Kangjeung Nabi Isa mah diusap doa. Aya jelema buta usap Kangjeung Nabi Isa. Muka aya jelema lampang corop usap heh aya jelema kitu nu sok baruntung tenan ngaranana lepra kusta lepra usap cager komo nyeri huntu mah di deuleu doang cager nyeri huntu mah geus asal diri geus cager we ieu kaistimewaan Kangjeung Nabi Isa alaihis salam. Masyaallah paling dahsyat deui nomor kalima. Wa idh tukhrijul mauta biizni. Waktuna Kangjeung Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan taun ratusan taun ribuan taun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeung Nabi Isa, ieu teh alat mujizat jang tabligh risalah supaya umatna iman ka Kangjeung Nabi Isa bahwa Kangjeung Nabi Isa teh utusan Allah dibere kaistimewaan. Coba Isa mun bener maneh Rasulullah tah kuburan coba tah. Ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplem-emplem kitu ka deuleut tah di jero kuburan hudangkeun. Teh Kangjeung Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun maneh iman kami. Ditepak doang ku Kangjeung Nabi Isa. Ya sahibal makbarah. Gub bi idznillah. Tah bukanya nah. Teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika. Nyanyi bari goyang-goyang tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng. Eta kabeh gideung bae beul Isa sihirna pohara amat sihir tuh. Padahal mah eta teh mujizat. Coba tanya. Cek kaumna ditanya, "Hei, mananta saha anjeun? Abdi hirup di zaman raja, di zaman Kangjeung Nabi Daud alaihi salam. Pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeung Daud, zaman Nabi Daud?" Kula mandek nyaingan Kangjeung Nabi Daud. Kangjeung Nabi Daud mah suarana bagus, aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan, kula mah jore bae. Jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeung Nabi Daud. Mane iman teu ka Kangjeung Nabi Daud? Alhamdulillah kula iman ka Kangjeung Nabi Daud. Kumaha masyarakat? Geus kadenge? Alah sihir tamah. Coba balikeun deui. Dibalikeun deui. Balik deui irji bismillah. Balik deui. Balik deui ka jero sok nutup deui kuburan. Masya Allah diiring-iring deui ka Kangjeung Nabi Isa. Coba catah kuburan nu ieu atau kuburan ieu kuburan sadah mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman iman beneran bener wari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah engke hudangkeun heula dihudangkeun ku Kangjeung Nabi Isa. Ya sahibal makbarah. Bum! Bismillah. Hudang! Dengan izin Allah dan iradat Allah. Blak! Muka. Assalamualaikum ya Isa. Waalaikumsalam. Cik Kangjeung Nabi Isa, man anta? Ana Yapis ibnu Nuh. Kuli kuring ia adalah Yapis. Putra daripada Kangjeung Nabi Nuh. Masya Allah. Kurang kumaha. Cik kaum lagi balikin deh, balikin deh, balikin deh, balikin deh, balikin deh. Kela cik Kangjeung Nabi Isa ditanya kula anjeun nyaho ka kula nyaho saha kula Isa alaihi salam kula teh sebagai naon Rasul Allah saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat lamun jelema teh iman bakal cilaka ulah kos kitu balikeun deui ka kuburan wah wah dah blon. Masyaallah cik Kangjeung Nabi Isa RJ biidznillah balik deui ka jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeung Nabi Isa tetep bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah. ialah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Wa izkafaftu bani Israila anka izjitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi, ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nyampaikeun risalah, titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah, itu di akhirat. Maneh teh titah nawahidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ke anjen bahwa anjen teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjen teh. Pan anjen teh dikejar-kejar. Begitu dek benang, pan anjen diangkat ke luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nunah anti kejaran Bani Israel. Yahudi lurek ngabunuh anjen. Ingat iz kafaftu, ketika aing nahan Bani Israel ka Bani Israel anka terhadap anjen. Hina amu dikotika ketika eta Bani Israel dek ngebunuh anjen. Ijitahum bil bayinat, ketika anjen menyampaikan risalah kamanehanana dengan berbagai mujizat. Faqala alladzina kafaru, kumaha cek jelema-jelema nu kafir. Faqala alladzina kafaru minhum in hadza illa sihrum mubin. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inti aya haja anu ku anjeun disampaikeun berbagai mujizat, ieu mah teu aya lalaon illa sihrum mubin. Sihir ieu mah Isa dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Aya sahirun mah isim fa'il, aya isim fa'il mah berarti kakang yang Nabi Isa na anjeun mah pasihir. Isa percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis, keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui, wa iz auhaitu ilal hawariin an aminu bi wa bi rasulina. Kangjeng Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariin, hawariin maksudna mere ilham. Amartuhum mala lisanihi, aing marentah ka kaum hawariin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya aminu bi wa bi rasuli. Ariman anjeun ka kaula yana ka Gusti Allah jeung ka rasul kaula dibere ilham kalu ngucapna kaum hawariin teh kumaha. Amanna wa ashhadu bi annana muslimun. Kaum hawariin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa. Ashabu Isa wa khuasu, pengikut Kangjeng Nabi Isa. Anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Anu dibere kaleuwihan kaistimewaan. Terus tutur-tutur Kangjeng Nabi Isa iman. Dibere ilham. Ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa, nyana ngomongna, amanna, kami iman ka Kangjeng Nabi Isa, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasat saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun, kami mah jelema nu muslim, iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis. Kumaha eta ceuk kaum-kaum Nasrani? Dulur kebehan. Ingat, tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat eueuh duana manusia model Isa. Orang kene bisa ngomong, lahir suci di wanita suci Maryam alaihissalam, barijeng tanpa bapak, kesucianan luar biasa. Kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur, nyawen moal aya tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyieun hewan, bisa ngahudangkeun jelema nu pararaeh ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan keistimewaanna nyana bisa hiber, bisa nyiples, geus Setelah Isa tidak ada, sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia, tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cakaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju. Mugina. Dengan keistimewaan Isa, mulai dari kelahiran anak, sampai kanyana dakwahna, istimewa mualaya tanding tiba heula. Dan sejarah mencatat, sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir. Ai memang Isa pangeran saha. Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Tekahar. Ayatnya yuh. Saking keistimewaan anak bisa ngehirupkan lupae. Bisa nyeun manuk dihirupkan. Dan lain-lain sebagainya hikmah. Nukungges. Nukungcan bisa kanyawan ku kangjeng Nabi Isa. Ya. Nukis kiemah. Adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus. Tuhan. Pencipta alam. Tuhan Allah. Tuhan. Tiga Tuhan, Tuhan Allah, Ruhul Kudus, Jibril dan Isa, tiga menjadi satu Tritunggal. Tri tiga tunggal satu, tiga jadi satu, itu adalah Tuhan. Kuari diganti Tri in one sampo. Masya Allah. Ini baraca ya ke orang Kristen ya, ya keistimewaan ya, ya. Nu paling pakai dalil. Adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kanjeng Nabi Isa. Lamun Kanjeng Nabi Isa mah ngehudangkeun jelema. Boom! Biiznillah! Kang Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir malain gitu. Boom! Biiznillah! Tandingan kusia. Tuan Syekh Abdul Qadir, Kanjeng Nabi Isa mah, boom, biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah, biiznillah, biizni aing mah. Boom, biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kanjeng Nabi Isa beusi dianggap Tuhan, Allah nyiptakeun Tuan Syekh Abdul Qadir. Nu matak dibuek atuh meunang. Berkumandang Tuan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kanjeng Nabi urang. Kanjeng Nabi urang mah beuki leuwih pohara mun daekeun atuh. Umatna bae gumbiirnilah. Gumbiirni gitu, lain biirnilah, biirnilah deui. Masyaallah. Nah, cek William tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya na. Buburungan. Mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu sagala buburungan. Heh kan urang mah mamanukan, aingna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mah teh kararese bahasa Melayu mah teu hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing kitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang teh hayang aing mah. Ya yang mantak aing nanti dikembangkan gua situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta make aigok, masyaallah. Kahayang urang mah ulah make aigok. Kan aigok bahasa Sunda. Ya, lu kemana aya yo? Enggak ada gua, enggak lihat-lihat lu. Kemana aya? Yo, dari tadi gua di sini. Iya, gua enggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sebatan. Bahasa rasa geus kos itu bisa sepakan geus teh. Tapi lamun gondrong lain deui. Kumaha? Pernah? Apa? Kumaha tong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono keceng jasanya cepat. Sa kumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepat jasa. Masuk tong. Hah? Masuk tong. Hah? Lu sama siapa tong? Aduh. aing mah deui-deui ngobrol jeung nini-nini hese. Digondrong mah hese jasa jeung nini-nini nu baheula teh. Waduh, cepet jasa. Gondrong mah tak aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepet jasa. Duh ngomong sok kumaha marah bae pan. Mentak geus teh hayang aing mah. Betawi aya deui Betawi lain. Nu mentak ulama bisa ge Indonesiana intelek bisa. Ngan tilok dipake. Jadi pohon deui. Eta tadi aya buburungan gitu kan. Urang ngapan ngeunaheun? Mamanukan, ngeunaheun kan. Tapi kan di Indonesia mah lain buburungan, burung-burungan. Sabodohna kumaha sia bae? Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah henteu kudu Kanjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno teh Soekarno irahayang datang ka Kipalak. Masya Allah. Mata dibere ilmu na ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ka botol. Eta manuk dicekel ku nyana batu dikieu-kieu bisa jadi manuk Kipalak eta komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung ejeng rawayan ejeng kitu Pucuk Umun rawayan boga ilmu Pucuk Umun. Pucuk Umun teh sadeuleuh matanyana bisa hiber eta ilmu Pucuk Umun. Ditesna dites ilmu Pucuk Umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus tumata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae. Eta teh ilmu Pucuk Umun ngaranana. Jang leng-leng nyeritakeun ngetes, ngetes, ngetes ilmu Pucuk Umun 40 imah. Dele hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun. Kuari ge masih keneh. Engke ka diturus satungtung dele sap hiber di tandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Di tandinganana ngadu kotok. Itu mah kotokna geus jago menang male. Sedengkeun, sedengkeun Maulana Hasanuddin mah pantu mawa kotok-kotok, na kotok jalak biasa. Culak cilik Maulana Hasanuddin. Leh, cek Maulana Hasanuddin, aya balokeng ye. Balokeng bae di kieu-kieu. Hei balokeng, sia jadi kotok jalak berem. Poh, poh. Kongkorongo. Hebat. Atuh boro-boro Kanjeng Nabi Isa si Maulana Hasanuddin belah dia putra daripada Sesari Pidatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng. Kakarak banuk manyar temlah kecil nama gua situ mah tuh. Wah, balokeng. Begitu diadukeun aku balokeng mana eleh. Atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh. Tinggal sama Maulana Hasanuddin we mantep jasa ye kotok teh cenah yeuh. Atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun ku kumaha ge. Bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya ka dinya teu rame ya oke okay. Geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung ngelehkeunana kumaha jalain ilmu leutik-leutik ya ilmu Pucuk Umun teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bangun nempu yang amat jeung bingungin amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar kadu kotok di ditu ai si eleh yeuh si eleh ulah bingung-bingung cek Soleh tu bagus Soleh ai kitu siap boga kotok henteu pan atuh bisa ngaulah bingungin kula bae jadi kotok je bisa sia bisa coba buktikeun. Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskeun ku aing usia tak direkam sia aya babacaanana biaunillah wa bi kudratillah wa bi terus bismillah doang babacaana ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi biaunillah wa bi kudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskeun sia mah emang kitu bae ngajina guguru nembung. Coba cek Sultan. Prek, jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo. Tadi jalak beureum balokeng, atuhan balokeng mah beureum. Kuari mah jalak hejo. Hehe. Cek Sultan Banten sia aja bisa ilmu sia. Tapi lamun lain deuk tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing. Dipencit sia ku aing. Moal cek tu bogo soleh mah dek kehargaan katuan be jailmu nage munang tituan. Oh, hey guys bilang deh, bilang deh. Dah guys siapa Jumah? Guys yang ngarba kotok deh. Bener baik tak solat Jumah, terus langsung ke Kesultanan. Wari siap siap. Asah gerang-garu pokotok, anu pokotok. Coba kongkorok, kongkorok mau ngan rada gede sorono. Atuk soleh yang anak-anak itu tamah. Ogolongo. Cak Sultan Maulana Hasanuddin, ulah pati lu kongkorok ki aja. Ngadu mah ngadu ae. Masya Allah, dibawa ke Tuan Syekh Sultan. Cet, dijinjing. Ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing. Pokona mah nu eleh baca dua kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh. Cak pucuk umum ulah sombong. Ulah sombong ulanan. Kotok aing teh meunang malena bulanan taunan. Geus bake awi buta, awi dempet. Geus macam-macam tah eta mun aya awi buta, awi dempet eta pucuk umum eta. Kepercayaanana. Wari lompat ka Cikupa, baroga urang Cikupa ge tolol ta Cikupa. Nah, diusap-usap make eta cak pucuk umum. Hayang ngadu. Wah, ear-earan atuh jelema sabuan kan tumplek kabeh. Watuh, tuh bagus soleh. Ngadu deuk. Itu geus kongkorongok deui nya mah teu. Itu kongkorong nang tangan pan. Kotok teh pan kitu bener teu? Atuh siapa osok neuleujing. Main kotok kabeh horenganan. Masya Allah. Nah, tidinya kongkorok pas. Iya, tu bagus soleh. Kongkorok sih sekali mah. Kongkorok. Kagetan, kurang pucuk umum gitu amat. Ya. Asalnya lain sorok kotok kan. Dar diadukan. Eleh lah, lain eleh semua eleh. Kapacok kula. Wah, eok. Wah, urang pucuk umum surak. Ah, sia lalam. Beakeun. Ah, geus kagitik deui, geus kagitik deui. Kakarak mulai. Heh. Atuh jelema jingan. Sepira ngalawan ku otok atuh. Ciatak, eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae. Kos lain kotok tapi disepak. Siat. Gulinting keluar kalangan. Wah, cak pucuk umum parah amat di sepak. Wah, lain batrak-batrak kan lima kotok. Cekal deh kotok, diadukan kalinya. Buah, disuaikan, burak. Aduh, cak malah sana ini mah gitu-gitu deh, ya tuh. Datang ke ucutan kia, ya bohong. Datang inget, eleh, pucuk umum. Eh, sadat. Tetep baik, tedaikan sadat. Sekali deh. Nista maja utama nanti dilanjutkan ku Maulana Hasanuddin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umum. Ima keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok. Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae geus. Nah barati teu kaharti ku jelema nu lurus otakna, nu lurus pikiranana, nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manya aya pangeran dinobatkeun, manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti. Teu kaharti sing hade, na yeulah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana. Sing hade, geus urang tingali di Sumarekon. Tinggali di BSD, di berbagai daerah gereja maruncul. Padahal bupatihna muslim. Padahal DPRna muslim mayoritas. Padahal camatna mukmin yang muslim. Padahal lurahna muslim. Tapi kok tanda tangan nyana tewanin 10-20 juta atau mobil ratus-ratus juta. Awakna dek dibeleub di neraka jahanam. Inggis amat aing buka lurah muslim. Inggis amat aing boga bupati kos kitu. Inggis amat boga gubernur kos kitu. Naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim? Mantak naon atuh bedakeun saeutik? Cenah kan demokrasi. Deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu. harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim yang gereja teu kaharti aing mah. Duit lumayan, siapa bita ku duit di dunia bisa beli mobil Avanza, bisa beli mobil Innova, bisa beli mobil Mercy, Baby Ben, Polpo, Lexus dan lain sebagainya. Sabarangeun anak mobil sia dikerabokeun dina rakan panggang sia bupati. Dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleuh ku sia tangerecekna. Sate awak sia bakal leuwih tibatan sate gerecekna. Ridho dengan ayana agama luar Islam. Na'udzubillah min dalikumaha mun anak urang. Na'udzubillah min. Mentak sing ada ajikeun anak urang kana pesantren ku ari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa. Geus ku ari mah urang pabisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa, ti Vatikan datang ka dieu luar biasa, eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa. Nah ieu mah geus teu bisa disimpanti sumput salindung, tapi tetep bae di mana aya nu nek ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun bumbu mantak naon. Nyana di tengah-tengah urang berjuang supaya jadi atuh mantak naon, urang nu mayoritas berjuang supaya ulah. Atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah, datang ka camat. Nah, lamun ti ditu na, ti ditu camat dibere duit deuk tanda tangan, kurang bere golok. Mat, kada leuwih aja. Naon ye? Golok. Paranti naon ye? Paranti masjid kotok embe. Wah ieu paranti masjid naon? Cek cuma kula sok itu. Kula sok itu kitu. Gugurkeun tanda tangan. Golok nyangsang sia ye. Teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna ta. Masya Allah, sia mun teu nyaho aing urang tereup. Tanyao sia galagat orang terup sia aing mah kajenteng payahnya sabilillah asal ulah jadi gereja. Awas sia beuheung sia urang mana sia camat. Ye pan ieu mah bupati. Bupati da ku aing geus diriksakeun. Atuh ngomong-ngomong ngeulanan urang. Jang naon kajawaraan teh tah kos kitu. Hayu di pabrik ku tutang katenteng. Hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun. Hudang terup. Hudang waru. Udang pasar kemis, di pasar kemis mah tilok ieu gelut ngan menangan doang. Pasar kemis mah aya gelut mah tilok ngan jadi raja, eta urang pasar kemis. Nu gelut mah urang sejen. Tapi nu jadi raja urang pasar kemis, blon ta pasar kemis. Geuyeulah keur carita dinobatkan menjadi tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi tuhan. Menya pangeran dinobatkeun ku manusia. Ya, tetapi ai katutupan mah pan batinna masyaallah geus ada tangga kuari didawahkeun kuari ge. Cing ade bisi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap. Cing ade anak urang mejaan Kristen dah. Kristen, ebra kiai kabeneran make nu kitu. Cing ade dah. Oh, ieu mah paingan sekupi ieu mah ye. Da yeulah caritaan dina Al-Qur'an nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumul qiyamah, nu bakal disaksian ka dengge ku urang kabehan, urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula, nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak atawa Isa. Ulah urang mah pangeran mah ejeuy. La awwala lahu wa la akhir. Awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Hiji bae Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu percaya ka rasul-rasul Allah, percaya ka Kanjeng Nabi Isa bahwa Kanjeng Nabi Isa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kanjeng Nabi Musa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kanjeng Nabi Nuh lain pangeran, rasul Allah. 25 rasul wajib dikanyahokeun lain pangeran, rasul. Termasuk Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran, rasul. Pangeran mah hiji Allah Subhanahu wa taala. Bakal nyaritakeun kahayang kaum hawariin, pecinta-pecinta Kanjeng Nabi Isa anunya na selalu mengikuti Kanjeng Nabi Isa ke boga kahayang mohon ka Kanjeng Nabi Isa ke minggu hareup pun teu kaburu ngabesan. Wallahu alam.